Kepadaku itu bukan cintaku, namun karena terpaksa kehendak orang tua. Lama-lama dikandungkan pertemuan ini, walau hidup kita terpisah, hati kita satu. Terima kasih, Nyoman Lama. Terima kasih. Cintaku cuma satu, cintaku hanya kamu, tak mungkin berubah. Walau di akhir masa. Terima kasih. Sayangku cuma satu, sayangku hanya kamu, tak mungkin tergoyah. Kepadaku itu bukan cintaku, namun karena terpaksa kehendak orang tua. Lama-lama kita rindukan pertemuan ini, walau hidup kita terpisah, hati kita satu. Aku hanya kamu, tak mungkin berubah. Walau di akhir masa. Sayangku cuma satu, sayangku hanya kamu, tak mungkin tergoyah. Percayalah kau kepadaku,